Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd. Baik, kita masih pada bab istiqbal kiblah. Sebelum kita lanjut, kita murojaah. Ma hukmu istiqbalil qiblah fis shalah? Apa hukum menghadap kiblat dalam salat? Babso. Wajib apa mustahab? Wajib. Di dalam salat sunnah atau fardu, di sana ada beberapa kategori gerakan. Ada gerakan yang dinamakan syarat, ada gerakan yang dimasukkan dalam rukun, ada gerakan yang dimasukkan dalam wajib, ada gerakan yang dimasukkan dalam hukum mustahab. Nah, istiqbalul qiblah ini masuk kemana dari empat hukum ini? Kalau antum jawabannya wajib, maka salah. Karena wajib di dalam khusus pembahasan sholat, ya, kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi cukup mengganti dengan sujud sahwi. Kalau gerakan itu dikatakan atau dihukumi dengan wajib, ini gerakan wajib. Contoh seperti takbiratul intiqal. Takbir apa yang diucapkan ketika perpindahan gerakan satu ke gerakan yang berikutnya dalam sholat, ini hukumnya wajib. Kalau lupa tidak membatalkan sholat, tetapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan hukum rukun. Kalau rukun ditinggalkan, maka sholatnya harus diulang, didatangi dengan sempurna. Tapi kalau misalkan ingatnya setelah salam, ya maka disusulkan kalau jaraknya tidak lama. Tapi kalau jaraknya lama, diulang dari awal. Nah, istiqbalul qiblah ini masuk ke mana? Hah? Wajib. Hah? Syarat. Hasan. Jadi istiqbalul qiblah ini masuk dalam syarat sahnya sholat. Faman sholat, barang siapa yang dia menegakkan sholat, maka yang harus dia lakukan adalah mencari arah kiblat. Illa fi halatain, kecuali dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama apa? Abu Man, Abu Najma. Hah? Sholat dalam kendaraan, wajib apa sunnah? Sholat wajib apa sholat sunnah, apa kedua-duanya? Dua-duanya. Satunya lagi, tidak wajib menghadap kiblat. ketika tidak tahu arah. Ya harus tanya dong, masa harus tanya dan ijtihad. Jadi walaupun enggak tahu arah, yang pertama kali ya harus ijtihad, mana nih arah nih, harus gitu dulu, cari-cari dulu. Enggak ada, ada orang tanya, mana arah kiblat? Enggak ada orang ijtihad dengan matahari ya, atau misalkan dia punya alat dengan alat ya. Nah, selepas ijtihad dia lakukan, ya sudah menghadap yang dia sangka dengan kuat ini arah kiblat. Nah, seperti itu. Jadi walaupun enggak tahu arah tetap wajib cari kiblat dulu. Kalau di kendaraan tadi ya, maka silahkan, tapi dengan catatan, ada taklik tadi, ada catatan untuk penjelas. Betul sholat di atas kendaraan ya, tidak wajib menghadap kiblat. Sholat apa tadi? Sholat sunnah. Taib. Sholat sunnah. Ya, sholat-sholat sunnah. Naam, boleh di atas kendaraan dan boleh juga tidak menghadap kiblat. Tetapi di awal takbir ya, itu minimalnya harus mencari arah kiblat, dihadapkan atau menghadap wajahnya ke kiblat, setelah itu mengikuti arah kendaraan. Yang kedua, masih Bu Hanifah, tidak wajib menghadap kiblat. Tadi sholat sunnah di atas kendaraan, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat. Apa? Ayo coba tebak aja. Kira-kira apa keadaannya? Udah, nyerah, lempar, Hamzah, Iqbal. Indal khauf aw darurah, ketika takut atau darurat, posisinya darurat sudah. Aw darurah tubihul mahdzurat, darurat itu membolehkan yang diharamkan, membolehkan yang dilarang, hatta dalam sholat. Wa minhu atau wa minha al khauf, di saat keadaan takut, misalkan perang berkecamuk dahsyat ya, sementara saat itu tiba waktu sholat, ya silahkan sholat ya, ainama tuwallu, kemanapun kalian menghadap. Jika tidak sempat untuk menghadap kiblat, maka silahkan dengan lari, dengan berkuda. Nah, dengan tidur, sesuai dengan posisi yang Allah mudahkan saat itu sholat, sholat dalam keadaan itu. Nah, itu boleh. Ya, dua keadaan, tidak menghadap kiblat. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah tadi pembahasannya boleh. Ya, hatta ala rahilah, sampai pun di atas apa? Kendaraan. Taib. Yang dimaksud dengan kiblat itu ainuhu atau jihatuhu, zatnya atau arahnya, bulutan. Yang dimaksud dengan kiblat, na'am, yang dimaksud dengan kiblat adalah jihah, arahnya. Kalau misalkan bisa langsung melihat ainuh ya, langsung zatnya Ka'bah ya, fadzaka afdol, maka ini lebih baik. Berarti antum bisa sholat di tempat yang mubarakah, masya Allah. Nas'alullah ta'ala lana walakum wal jami muslimin. Mudah-mudahan kita dimudahkan menginjakkan kaki ibadah langsung menghadap ke kiblat. Masya Allah, ini beda ya, kualitasnya, kekhusyuannya, pengaruhnya. Sekarang antum ibadah di tempat yang memang di situ pusat ya, dari saat itu dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Antum menyaksikan dengan ain, dengan mata kepala, ternyata ini toh Ka'bah yang diceritakan dalam Al-Quran, ternyata ini Hajar Aswad yang diceritakan dalam hadis ya. Masya Allah, yang tadinya putih sampai menghitam. Kenapa? Karena sebab dosa-dosa manusia. Nah, ini makom batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim yang mengantarkan beliau untuk menata bata. Batu-batu yang ditaruh di Ka'bah itu diantarkan, naik turun. Ya, makom, makom Ibrahim. Masya Allah. Langsung bertemu dengan ya, zat yang antum baca dalam Al-Quran. Itu beda. Ya, dari sekedar apa? Ikhbar, dikabarkan saja. Taib. Sebelum kita lanjut, di sini ada faedah, tapi bukan faedah seputar fikih, ini sekedar untuk selingan saja. Kita baca dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dari akhlak para salaf. Bab pertama dalam kitab ini atau kutip ini, As-Salaf Wal Ikhlas Wasidqu. Para salaf dan sifat ikhlas dan sifat jujur mereka. An Bakrin Ibni Ma'is qala maru iyar rabi'u mutatawwi'an fi masjidi qaumihi qattun illa marratan wahidah. Masdarnya Sifatu Safwah jilid 3 halaman yang ke-61. Dari Bakar bin bin Ma'is rahimahullah, beliau bercerita Ar-Rabi', salah satu ya salaf yang ma'ruf ya, ulama yang terkenal di zamannya tentunya, tidak pernah terlihat sholat sunnah di masjid kaumnya sama sekali, kecuali sekali saja. Wa'an Sufyan qala akhbaratni Muriyatur Rabi' Ibnu Khuzaim qalat kana amalur rabi' kulluhu sirron in kana layaji'ur rajul waqad nasharal mushafa fayughatihi bi thawbih. Masih masdar yang sama dari Sufyan rahimahullah, beliau berkata telah mengabarkan kepada Kumuriyah Ar-Rabi' Ibni Khuzaim, beliau berkata amal ibadahnya Rabi semuanya rahasia, semuanya tersembunyi, disembunyikan sama beliau. Bahkan jikalau beliau sedang membaca Al-Quran, sudah membuka mushaf, kemudian datang seorang laki-laki, beliau menutupi mushaf tadi dengan bajunya. Wa'an Mungdir an Rabi ibni Khuzaim qala kullu ma la yubtagha bihi wajhullah azza wa jal yatmahil. Dari Mungdir, dari Rabi bin Khuzaim, beliau berkata Al-Mungdir atau Mungdir berkata, Mungdir, dari ucapan Rabi, setiap perkara, setiap ibadah, setiap perbuatan yang tidak diharapkan dengan perbuatan tadi wajah Allah, yadmahil, maka akan menguap begitu saja, akan hilang sirna tanpa bekas. Wa'an Abi Hamzah Al-Thumali qala kana Ali Ibnul Husain yahmilu jirabal khubzi ala dhahrihi billail fayatasaddaqu bihi wa yaqul inna sadaqata sir tudfi'u ghadaba rabb azza wa jal. Dari Abi Hamzah Al-Thumali Somalia ya, beliau berkata dulu Ali bin Husain ya sering membawa gandum, jirab ini sekarung yang isinya gandum, di pundaknya di malam hari, dan dia bersedekah dengan gandum tadi. Dan beliau berkata sedekah sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, murka Rabb Azza wa Jal. Sumber yang sama. Qala wa an Amr ibni Thabit qala lamma mata Ali ibnul Husain faghassaluhu ja'alu yangduruna ila athari suwadin fi dhahrih faqalu ma hadha faqalu kana yahmilu jurubad daqiqi laylan ala dhahrih yu'tihi fuqara'a ahlil Madinah. Dari Amr bin Thabit, beliau berkata ketika Ali bin Husain yang di atas tadi meninggal dunia, kemudian mereka memandikan jasadnya, mereka melihat bekas yang menghitam di kulit punggung Ali bin Husain. Jadi kapalan. Karena sering, biasanya kalau kita sering memegang benda, ya itu biasanya tangan kita cepat kapalan. Nah seperti itu. Atau kita sering push up, biasanya nanti di tangan-tangan itu ada kapal yang sampai tidak terasa, saking seringnya. Sampai tidak kerasa sakit. Beda kalau kita baru sekali push up ya, dengan menggenggamkan jari sakit. Tapi kalau sering tiap hari sudah ada kapal-kapal yang ya, daging yang ya apa istilahnya membeku di situ, biasanya kalau push up lagi nggak kerasa. Itu juga diantara gambaran kecil amal. Amal itu kalau sudah sering dilakukan sampai nggak kerasa beratnya. Jadi kalau amal kita masih berat berarti kurang. Ya, masih kerasa berarti ditambah sering. Sehingga sampai-sampai kita ketika beramal enggak kerasa. Kemudian mereka berkata, "Mahadha, apa ini? Ya, kok sampai menghitam seperti ini punggungnya?" Qalu kana yahmilu jurubad daqiq. Ya. Kalimat kana biasanya juga sering dipakai oleh para ahlul usul itu untuk mengungkapkan sesuatu yang sering dilakukan. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sering melakukan perkara ini, sering memanggul ya karung gandum di malam hari di punggungnya, dia bagikan kepada fuqara ahlul Madinah sampai mati enggak ada yang tahu. Baru kemudian setelah dibuka jasadnya ada bekas-bekasnya, baru mereka tahu. Qala wa an ibni Aisyah qala abi sami'tu ahlal Madinah yaqul ma faqadna shadaqata sir hatta mata Ali ibni Husain. Dari Ibnu Aisyah rahimahullah, beliau berkata, dulu bapakku berkata, aku mendengar penduduk Madinah berkata, kami tidak pernah kehilangan sosok yang suka bersedekah sampai meninggalnya Ali bin Husain. Jadi terkadang orang yang soleh ya, itu akan terasa jiwa kita kehilangan ketika sudah tidak ada. Kalau masih ada biasa-biasa saja, gak begitu pengaruh. Tapi ketika sudah ditinggalkan oleh mereka, baru sadar ternyata keberadaan mereka di tengah-tengah kita, Masya Allah. Sampai ini sependuduk Madinah loh ini. Penduduk Madinah berkata, kami tidak pernah kehilangan sedekah yang ada di depan pintu-pintu kami ya, sampai Ali bin Husain meninggal, setelahnya tidak ada lagi itu gandum-gandum yang kami biasa ambil di pagi hari di depan pintu kami. Taib. Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengangkat derajat orang-orang soleh setelah sepeninggal mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya nama kita terkenal dan kita masih hidup, susah untuk ya, susah jiwa kita ini untuk apa? Menahan. Fulan Masya Allah, apa hebat sekali. Apa dia kalau ta'awun, dia kalau begini dan begitu. Terdengar itu pujian di telinga kita, setan akan bermain di situ. Ya, kalau sudah dipermainkan setan, jarang yang selamat. Maka kata para ulama, apa hubbud dhuhur yuksimud dhuhr. Kalau jiwa sudah mulai muncul suka tampak, ya suka dilihat, itu biasa akan mematahkan tulang punggung. Ya, patah tulang punggung kita dalam artian apa? Tidak mampu untuk menahan beban itu. Thayyib. Sehingga Allah selamatkan mereka setelah kematian mereka. Dan ini juga sekaligus pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah ini, mereka langsung, dan ini yang perlu juga kita lakukan. Jadi ketika mereka menyampaikan sebuah istilah, mereka juga bisa memberikan contoh istilah tadi kepada kita. Nah, sehingga kalau kita ingin mencontoh, maka contohlah mereka. Kita yang masih hidup, tidak ada yang aman dari fitnah siapapun. Kalau seandainya orang yang berilmu saja tergelincir, apalagi yang jahil, yang bodoh. Ya. Kalau seandainya orang yang banyak ilmu, duduk di hadapan para ulama bertahun-tahun, memberikan faedah bertahun-tahun, punya murid banyak, duduk di halaqahnya banyak manusia, generasi bertahun, ya, ganti tahun, terkadang tidak selamat dari fitnah, apalagi ya orang yang jahil. Taib. Kita lanjut. Qala rahimahullahu taala, kita masuk pada ahkamul hadis, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis. Jadi hadis ini kita baca dulu dari Abdullah bin Umar. Abdullah ini anak dari Umar radhiyallahu taala anhuma, kedua-duanya sahabat. Qala bainaman nasu biquba, tatkala manusia berada di Quba, satu tempat di masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Fi salati subhi, sedang menegakkan salat subuh. Ija'ahum, tiba-tiba datang kepada mereka atin, seseorang. Faqala, orang tadi lantas berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, qad unzila alaihi, sungguh telah diturunkan alaihi, atas beliau, al-lailata, di malam hari, Qur'anun, Al-Qur'an, ayat. Atau di malam, tadi malam, al-lailah, tadi malam, Al-Qur'an. Wa qad umira, dan telah diperintahkan. Siapa di sini? Nabi. Ini namanya fi'il majhul. Fa'ilnya disembunyikan. Dan fa'ilnya di sini ya, beliau. Beliau diperintahkan an yastaqbilal Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah. Berarti kaum muslimin saat itu menghadap kemana? Baitul Maqdis, Syam. Fastaqbaluha, maka lantas mereka menghadap ke kiblat Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam, dan nyatalah wajah-wajah mereka saat itu waktu salat subuh di Masjid Quba mengarah ke Syam. Fastadaru, kemudian mereka pun berputar ilal Ka'bah, menuju arah Ka'bah. Taib. Apa yang bisa diambil dari hukum hadis ini? Yang pertama, al-qiblatu awalul hijrah kanat ilal baitil maqdis. Kiblat kaum muslimin pertama kali hijrah, berarti saat kaum muslimin kemana hijrahnya? Ke Madinah. Nah, pertama kali hijrah ke Madinah, mereka sholatnya menghadap kemana? Syam. Kalau sekarang di mana? Palestina. Thumma surifat ilal Ka'bah, kemudian setelah itu dipalingkan kembali ke kiblat semula, Ka'bah. Ini faedah pertama. Yang kedua, anna kiblatal muslimin, sesungguhnya kiblatnya muslim, kaum muslimin, istaqarrat alal Ka'batil musyarrafah, tetap di atas Ka'bah yang mulia. Setelah itu tetap, tidak dipindah-pindah lagi. Tidak boleh seorang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Sudah mansukh, dihapus. Ya, jadi kalau ada syariat yang tadinya ada, kemudian muncul syariat baru yang nasikh menghapus syariat ini, maka syariat yang ini tidak boleh dipakai. Fal wajibu istiqbalu ainiha inda musyahadatiha wastiqbali jihatiha indal bu'di anha. Maka wajib untuk menghadap zat kiblat kalau bisa melihat, ya, dan menghadap arahnya ketika jauh darinya. Atsalitsu anna afdhalal baqa'i huwa baitullah. Tempat yang paling mulia di alam dunia ini adalah rumah Allah. Kalau dalam konteks ini adalah Ka'bah. Kalau konteks secara umum ya masjid, itu rumah Allah. Maka dikatakan di antara keutamaan masjid itu apa? Ya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Dan laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid itu akan mendapatkan apa? Zillullah, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anal qiblata aqarrat alaih, karena kiblat sudah ditetapkan, ya, kiblat kaum muslimin ketika sholat sudah ditetapkan alaihi, atasnya, ya, di atas Ka'bah tadi. Wala yukirru hadha an-nabiyul azim wa hadhihi al-ummatul mukhtarata atau mukhtaratu illa ala afdhalil asya. Dan tidaklah wala yukirru, ya, tidaklah ditetapkan atau yukarru hadzan nabiyil azim, untuk nabi yang mulia, yang, ya, agung dan umat yang terpilih ini, kecuali ala afdhalil asya, kepada sesuatu yang paling baik. Jadi Allah memilihkan kepada Rasulullah dan umatnya sesuatu yang terbaik. Ya, secara khusus kiblat Ka'bah. Secara umum Islam. Jadi seluruh apa yang ada dalam Islam, ya, termasuk sunnah-sunnah Rasulullah, itu adalah syariat pilihan. Barang siapa yang mau mempelajari dan mengamalkan syariat itu, maka dia masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan taufik. Kenapa? Karena berjalan di atas jalan yang terbaik, di atas pilihan yang terbaik. Nah, dan orang yang meninggalkan syariat Islam, berarti dia telah apa? Berpaling dari yang baik menuju yang tidak baik. Dan jalan satu-satunya untuk mengetahui yang baik apa? Mencari ilmu tentunya. Jadi orang cari ilmu itu enggak ada ruginya sama sekali. Dia hadir di majelis walaupun terulang, ya, ilmu yang dia miliki atau ilmu yang sudah dia pelajari, faedah pertama semakin kokoh. Kalau tadinya kita tahu sesuatu tapi masih ragu-ragu mau jawab takut salah, tapi ketika dia hadir di majelis dibahas dengan pembahasan yang sama, akan semakin apa biasanya? Ya tarassakh, akan semakin masuk dan kokoh. Dan itu biasanya ilmu itu akan kuat kalau diulang. Ya, dan diceritakan dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau mengulang kitab Tuhfatus Saniyah itu 8 kali. Ya, kitab syarah Al-Ajurumiyah diulang sekali, dua kali. Biasanya pertama kali dia belajar dari lembar pertama sampai akhir, yang dia pahami itu hanya sekedar bayangan-bayangan saja. Itu kalau sudah belajar insya Allah ma'ruf itu. Orang belajar kitab baru sekali, dia gak akan tahu isi kitab kecuali sekedar apa? Istilahnya saja. Diulang lagi dua kali, semakin paham. Yang alinea dulu sempat dia gak paham, ketika mengulang dua kali, oh ternyata ini maksudnya itu ini tuh. Diulang tiga kali, ya semakin bisa apa? Mengerti kaitan satu dengan yang lain. Empat kali, lima kali, enam kali, ngerti maksud dari isi kitab ini. Nah, itu siapa? Sekelas Syekh Mukbil, mengulang kitab Tuhfatus Saniyah 8 kali. Nah, diulang. Jadi tidak ada alasan, wah saya belajar bahasa Arab sekali tidak paham-paham, ngulangnya berapa kali. Belajar sekali aja tidak selesai bilang tidak paham, ya wajar kalau tidak belajar. Nah, jadi belajar itu diulang sampai yakin selesai. Aduh, enggak paham. Ulang lagi. Ya. belum paham, ulang lagi terus seperti itu sampai mutqin. Dan insya Allah mesti, ya Allah akan berikan apa, jalan. Nah, seperti kisah apa yang diceritakan oleh Asy'ah al-Syekh kalau enggak salah, ketika menceritakan tentang kegigihan seorang alim ketika beliau diceritakan dalam kisah itu 15 tahun duduk di hadapan Syekh, enggak ngerti apa yang dia tuntut sama sekali, sudah putus asa, semangat pulang dia. 15 tahun bukan waktu yang sebentar. Nah, akhirnya dia singgah di salah satu tepi pantai. Ya. Dan disitulah Allah berikan apa? Pelajaran dengan apa? Alam semesta ini. Dia lihat di tepi pantai itu terdapat karang, dan antum tahu batu karang itu batu yang paling keras dari jenis batu yang ada. Ya. Batu karang namanya. Kalau batu-batu biasa masih ya kita pakai tangan kadang bisa, atau kita ketok pakai palu kadang pecah, atau batu kapur contohnya, ya seperti itu. Dan batu karang batu yang paling keras. Ya. Tetapi ketika batu ini terus, ya, yang dia lihat ini batu cekung gitu, batu itu membekas seperti cowakan seperti itu. Dia lihat, ternyata cowakan batu ini akibat dari tetesan air yang menetes dari atas. Setiap hari menetes sampai membuat cowakan tadi. Nah, kemudian beliau ini berpikir, kalau seandainya batu yang keras ini kalau setiap hari tertetesi dengan tetesan-tetesan air yang lembut seperti ini bisa membekas, ya, apakah aku lebih keras dari batu? Nah, sementara manusia diberikan apa? Akal dan pikiran, cuma tinggal fokus atau tidak fokus. Apalagi kalau di masa-masa sedang belajar menuntut ilmu, ini penting yang demikian. Tapi kalau kita sudah di luar, biasanya sudah kalah dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin melihat afdhalul asya, syariat yang dipilihkan untuk kita dari Allah, ya jalannya tadi menuntut ilmu. Ar-rabi'u jawazun naskhi fi syariah, bolehnya penghapusan dalam syariat. Nah, dihapus, dan itu semuanya adalah hikmah, ya, hikmah diantara yang disebutkan adalah tadarruj, untuk memberikan proses, menyiapkan media. Seperti apa? Asyam, pertama kali puasa disyariatkan apa? Pilihan, boleh silahkan kasih makan, boleh silahkan puasa. Ya, kemudian setelah itu dihapuslah pilihan, ditetapkan apa? Puasa. Khomer juga demikian. Awalnya apa? Boleh minum dari malam sampai pagi. Kenapa? Ini waktu paling luas. Antara Isya dengan subuh ini paling luas. Dan selebihnya enggak boleh. Kenapa? Waktunya berdekatan. Nah, ketika mereka sudah siap jiwa mereka, baru diharamkan secara total. Enggak malam, enggak siang, haram. Boleh dinasakh. Demikian juga nikah mut'ah. Boleh tadinya dihapus. Dan banyak sekali. Khilafan lil Yahudi wa man syaya'ahum min mungkarin naskhi. Ini sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syaya'ahum, ya, pembela mereka dari pengingkar naskh, ya, penghapusan dalam syariat. Yang kelima, anna man istaqbala jihat as-shalah, sesungguhnya orang yang menghadap arah kiblat dalam sholat, jadi dia sholat kemudian menghadap arah kiblat, Allahu Akbar. Thumma tabayyana lahul khata'a atau al khata'u athna as-salati. Kemudian setelah selesai, bukan selesai ya, di tengah-tengah sholatnya baru dia tahu arah kiblat yang benar. Atau ketika pertengahan sholat dia tahu ini salah. Contoh misalkan sholat di salah satu masjid, gak ada orang, dia sholat. Dia sangka karena masjidnya kotak gitu aja. Kalau di Yaman masjidnya kotak gitu. Dia ngarah ke arah timur misalkan. Ternyata ada orang masuk ya, sholatnya menghadap sebaliknya dia, di tengah-tengah sholat baru tahu kok orang-orang ngadapnya ke sana. Ya, gimana posisi kita saat itu? Istadara walam yaktauha, walam yaktauha, berputar saja, jangan diputus sholatnya. Ya, berputar, ini boleh. Ini juga diantara hujjah, ada gerakan-gerakan sholat, ya, yang boleh dilakukan di saat apa dibutuhkan. Di sana juga ada risalah dikumpulkan oleh salah satu tulab di Damaj dulu, orang Somali kalau nggak salah. Di dalam kutaib itu dirinci mana gerakan yang rukun dalam sholat, mana gerakan yang wajib dalam sholat, mana gerakan yang mustahab, mana gerakan yang makruh, dan mana gerakan yang haram. Nah, jadi boleh, tidak setiap bergerak walaupun itu di luar gerakan sholat itu dilarang. Atau dalam sebagian istilah yang juga dipegang dalam mazhab Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali membatalkan. Yang seperti apa pergerakan yang dimaksud? Nah, jika memang dibutuhkan maka tidak. Tapi kalau tidak dibutuhkan, sampai orang yang melihat musolli tadi bertanya-tanya dalam hati, orang ini sholat atau apa? Ya, sampai bertanya-tanya seperti itu, maka itulah sebagian menyatakan sholatnya batal. Nah, kalau tidak ada keperluan. Yang keenam, wa ma madha min sholatihi sahih, dan yang berlalu dari sholatnya yang tidak menghadap kiblat itu sahih. As-sadisu annal hukma la yulzimu al-mukallafa illa ba'da bulughi. Hukum-hukum dalam Islam, baik yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, la yulzim, tidak diilzamkan kepada mukallaf, kepada manusia, illa ba'da bulughi, kecuali setelah balig. Nah, tetapi bukan berarti kemudian sebelum balig kita biarkan begitu saja, diajari. Ya, karena apa? Syariat itu kalau dibiasakan semenjak kecil, ketika gedenya enteng, ketika gedenya ringan. Kalau diibaratkan orang push up, kalau sudah kapalan tangannya mau push up enak. Ya, beda kalau orang mengenal syariat kondisi sudah berumur misalkan. Ada syariat baru dia canggung, aduh enggak enak sama tetangga, wah enggak enak sama masyarakat. Ya. Mau pakai juga jubah, wah enggak enak, belum haji, masa itu yang haji aja enggak pakai jubah, anak baru kemarin pakai jubah. Ada rasa canggung-canggung walaupun nanti kalau dia paksakan ya enggak gitu loh. Tapi beda. Beda kalau sudah semenjak kecil pakainya jubah, ya itu pakaian dia. Makainya pun luwes gitu loh. Coba antum perhatikan, orang yang enggak pernah pakai jubah seperti kita, pakai jubah. Aneh gitu loh. Kayak ada sesuatu yang gimana ya? Enggak nyaman kita ngelihat pun. Beda kalau dia sudah sering pakai jubah, ya enak-enak aja dia. Dan kita yang memandang pun ya luwes. Biasa. Demikian pula syariat harus butuh dibiasakan. Ya, kalau di ibaratkan seperti orang push up tadi harus sampai kapalan, kalau push up lagi enggak sakit tangannya. Kalau dalam sebuah syair disebutkan apa? Mali mayyitin jurhin ilamu. Si mayit itu ya, orang yang sudah berpisah antara ruh dan jasadnya, itu walaupun diberikan luka, bacokin terus, enggak akan kesakitan dia. Demikian juga syariat kalau sudah sering dilakukan, walaupun banyak celaan, cercaan, ya kita enggak merasa sakit, enggak sakit hati pula, karena ini memang seperti ini syariat kita. Nah, jenggot misalkan, kok antum jenggotan, teroris ini jenggot. Tuh lihat kemarin yang ngebom. Ya. Nah, banyak dituduh dan lain sebagainya, kita enggak merasa tersakiti, kita pun enggak merasa, kenapa ini syariat sudah dari dulu seperti ini. Nah, jadi enak. Beda kalau pertama kali baru kenal sunnah, aduh jenggot ini, aduh jangan-jangan, merasa masih bingung dia, walaupun enggak ada yang menyakiti, dia pun merasa apa? Canggung. Seperti tadi, butuh dibiasakan ibadah ini semenjak kecil, walaupun nanti wajibnya ketika balig. Fa'inal qiblata huwilat. Apa hujahnya? Atau disebutkan bulughih di sini juga, kalau sudah sampai kepada dia. Jadi seorang mukallaf itu enggak diwajibkan hukum sampai hukum ini dia ketahui. Ya. Kemudian belum menyertakan kalimat berikutnya, fa'inal qiblah, sesungguhnya kiblat itu huwilat, dirubah arahnya. Fa ba'da tahwil wa qabla an yablugha ahlul Quba al khabara sallu ila baitil maqdis. Setelah dirubah dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis, ya. Jadi pertama kali Rasul diberikan syariat sholat menghadap Ka'bah. Ketika hijrah ke Madinah tahun pertama diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Nah, orang yang di Madinah sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya. Nah, di saat mereka masih menghadap Baitul Maqdis, ternyata sudah turun ayat bahwasanya kiblat sudah dipalingkan kembali ke Ka'bah, sementara mereka sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, di sini hukum wajibnya menghadap Ka'bah itu menjadi wajib bagi mereka ketika sampai. Kalau belum sampai enggak wajib. Sehingga apa, ketika di tengah-tengah sholat ada sahabat yang memberitahu kiblat sudah dipalingkan kembali ke Ka'bah, akhirnya mereka pun apa, istadar, berputar menghadap apa, kiblat kembali. Jadi apa, hukum itu wajib yulzim kepada seseorang ketika sudah sampai beritanya. Nah, kalimat bulughi ini juga bisa dikatakan balik, juga bisa dikatakan apa, sampai kepada dia. Ya. Seperti itu. Sehingga apa, ketika kita mengerjakan sesuatu, ya, syariat yang dulu kita tahu adalah ini. Ya, ternyata sudah ada syariat yang lain. Artinya yang lebih sahih, atau syariat yang kita lakukan ini sudah dihapus, ya. Sebelum datang ini sampai kepada kita, maka beban itu tidak ada bagi kita. Jadi tetap apa yang kita lakukan ini apa, sah. Nah, ketika syariat yang terbaru sampai kepada kita atau sunnah ini sampai kepada kita, kemudian kita enggak merubah kiblat atau tidak merubah ibadah yang kita lakukan ke ibadah yang sampai kabarnya kepada kita, maka ibadah ini apa, batil jadinya. Nah, tapi kalau belum sampai sah. Tapi kalau sudah sampai, ngeyel, sudah batil. Contoh misalkan di sini, mereka menghadap ke Baitul Maqdis, sementara dikasih tahu sudah turun ayat kiblatnya menghadap ke Ka'bah, tapi mereka ngeyel ke Baitul Maqdis setiap hari, ya sholatnya batil. Ya. Tapi kalau enggak sampai-sampai kobar ini kepada mereka, ya sah. Nah, kenapa? Karena kita enggak akan dihukumi sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau kita enggak tahu, ya enggak ada hukumnya. Tapi bukan kemudian kita berhujah, mending enggak tahu saja. Nanti kalau saya belajar ini, tahu, waduh repot ya. Mending enggak tahu sajalah. Enggak ada udzur kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai udzur itu kalau antum hidup di hutan. Enggak ada sinyal, enggak ada radio, enggak ada apa, tinggal nunggu ustadz yang menyampaikan. Tiap tahun misalkan Ramadan biasanya ada, dikirim ke pelosok-pelosok gitu. Ya selama tidak ada mereka, ya sudah itu yang dilakukan. Baru kemudian apa, di situ bodohnya bisa dipakai hujah. Bodoh muhtaj apa, boleh dia pakai hujah untuk apa? Naam, kebodohannya. Tapi kalau kita tinggal di perkotaan seperti ini, wasilah untuk cari ilmu itu luas sekali. Di majelis, di radio, ya, di membaca, mendengar. Banyak kemudian berhujah dengan bodoh, maka bodoh di sini apa? Enggak ada hujah. Apalagi hal-hal yang harus kita lakukan. Yang ketujuh, anna khabarul wahid thiqah. Idza khafat bihi qara'inul qabul yusaddiqu wa ya'malu bihi wa in abtala ma huwa mutaqarrirun bi tariqil ilmi. Ini sudah masuk ke ranah hadis. Kabar orang satu yang thiqah, khabar wahid. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, ini hukumnya A. Tadi saya mendengar ini hukumnya B." Yang menyampaikan ini adalah satu orang dan dia thiqah, dipercaya. Di kalangan kaum muslimin dia itu bukan orang yang dusta, orang ini thiqah. Ya. Idza khaffat bihi qara'inul qabul, apabila sudah dilingkupi terhadap orang ini qarinah-qarinah diterimanya. Contoh misalkan dia seorang alim, dia seorang yang ngerti ilmu agama, ya, belajar agama, menyampaikan satu kabar. Ini qarinah namanya. qarinah yang menguatkan ucapan dia. Maka yusaddiq, dibenarkan, wa ya'malu bihi, dan diamalkan ucapannya. Naam. Dan ini sebenarnya istilah-istilah seperti ini muncul dari mutakallimun. Di zaman sahabat enggak ada perbedaan, oh ini khobar wahid, ini mutawatir. Ya, kalau dia thiqah, thiqah. Kenapa? Mereka pengen menghancurkan Islam langsung dari pokoknya enggak bisa, tapi dengan cara memecah-mecah seperti ini. Dikasih istilah-istilah semuanya. Ini hadis mutawatir, ini hadis apa? Khobar wahid cuma satu orang. Ini hadisnya cuma yang meriwayatkan satu sahabat. Ini kalau dalam akidah meragu-ragu, masa ia cuma satu sahabat? Supaya apa? Memecah konsentrasi kaum muslimin. Ya, menyusahkan. Muncul dalam akidah juga ungkapan-ungkapan falsafah-falsafah, ya, yang kalau kita masuk di situ akan pusing dengan istilah. Padahal enggak perlu sebenarnya istilah-istilah seperti itu. Cuma apa? Mereka masukkan dalam kitab-kitab akidah supaya apa? Membikin rancu. Ya, kalau dibilang kasarnya untuk menghipnotis. Jadi orang-orang mutakallim ini hebat sekali dalam hal bertutur kata, dalam hal apa? Naam. Istilahnya apa? Memunculkan sesuatu-sesuatu yang baru. Maka juga demikian seorang talib, ya, seorang talibul ilmi juga harus pandai. Bahkan dalam salah satu kitabnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di ya, anjurkan kepada seorang talibul ilmi itu untuk belajar berargumentasi dengan dalil. Kenapa antum memilih A? Saya milih A karena ada dalilnya begini-begini. Dalam dalil ini diambil hukum istinbatnya ini dan ini. Ya. Supaya apa? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang demikian mampu berargumentasi. Dilatih. Karena kalau orang enggak pernah berargumentasi, kadang mau beralasan sulit. Nah, jadi setelah dirubah dan perubahan itu belum sampai kepada penduduk Quba waktu itu, ya, solu ila baitil maqdis, mereka sholat masih menghadap baitil maqdis. Falam yu'idu sholatahum, bersamaan dengan itu sholatnya enggak di apa ulang setelah mereka berputar. Jadi kadang kalau sudah sampai kepada kita satu kobar dan kita berada pada amalan yang salah, tinggalkan. Kalau enggak ditinggalkan, ya, maka apa batil amalan kita? Apa saja? Kok naik lagi ke atas sih? Wa in abtala ma huwa mutaqarrirun bi tariqil ilmi. Wa meskipun dibatalkan khobar wahid tadi dengan apa yang sudah ditetapkan dari jalur ilmu. Ya. Tapi kalau itu yakin wahid siqah, ya, maka diterima. Kalau dalam ilmu hadis nanti dibagi ada khobar siqah. Ya, ada lagi nanti khobar thiqah ini dirinci lagi menjadi apa? Syad dan matruk atau mungkar. Seperti dalam masalah apa? Tahrik asabi, ya, menggerakkan jari. Syekh Albani menganggap ini khobar thiqah. Ya. Qudamah Ibnu Zaidah ini khobar thiqah sehingga diterima. Syekh Mukbil menyatakan ini syad. Kenapa? Yang sejaman dengan Qudamah Ibnu Zaidah ini enggak hanya dia, ada 10 orang atau 19 orang. Dan ini semua muridnya dari syekh yang dia riwayatkan hadis dari darinya. Enggak mungkin 19 orang ini, ya, di majelis yang sama tingkat kesikohan dan hifat hadisnya sama, keluar dari majelis syekh kok yang menambah tahrik asobe kok cuma Zaidah. Berarti ini syad. Jadi hukum syad ini kalau ada orang thiqah dia sendirian berbeda dengan thiqah yang lain di satu masalah, ini orang ini syad, hadisnya dhaif. Tapi kalau orangnya ini enggak thiqah, ya majruh misalkan, orang dasarnya udah enggak dipercaya ngomong, berbeda lagi dengan yang thiqah, hadisnya mungkar. Ini siapa dia? Ah, enggak tahu siapa dia, enggak dikenal. Atau dia sering dipanggil masyarakatnya, dia itu orang enggak jelas ngomong, berbeda dengan orang-orang sikoh, satu saja diselisihi dia mungkar apalagi banyak. Tapi kalau dia sikoh menyelisihi yang banyak, ya di tempat yang majelis yang sama, sama-sama sikohnya, syekhnya satu, keluar dari majelis kok dia nyeleneh ngomong ada tambahannya, syad. Kecuali kata para ulama, kalau orang yang sikoh ini punya keistimewaan di depan syekhnya. Apa maksud keistimewaan ini? Terkadang dimeriwayatkan hadis ya, dengan satu tambahan tidak disampaikan kepada orang lain, hanya pada dia. Atau ketika dia sering keluar masuk dengan syekh, terus ya, pokoknya keluar masuk, terus pokoknya dekat sekali dengan syekh, istimewa sekali. Terkadang diberikan satu tambahan hadis yang tidak diberikan kepada murid yang lain. Itu diterima hadisnya, dimasukkan dalam apa khobar sikoh tadi. Yang kedelapan, wafihi anal amal walau kathiran fis sholah. Di situ juga diambil kesimpulan, gerakan-gerakan walaupun banyak di dalam sholat, idza kana li maslahatiha masru'un, apabila dalam rangka untuk maslahat sholat disyariatkan. Jadi istilah gerak tiga kali batal gugur dengan hadis ini. Jadi apa arahan tiga kali batal tadi? Kalau seandainya tidak ada keperluan yang mendesak dan gerakannya besar. Apa contoh gerakan maslahat dalam sholat? Gatel. Kalau gatel ya garuk, jangan ditahan-tahan. Antum tidak khusyuk, gatel. Justru malah tidak khusyuk hati antum. Beda kalau antum sambil baca garuk. Khusyuk hatinya walaupun badannya apa bergerak. Nah, digaruk. Adanya mau gigit ya. Dihilangkan, dihela. Seperti itu, masyru'. Kalau untuk kemaslahatan sholat, atau ketika ada ular yang hendak menyerang, lumpuhkan dengan gerakan yang paling minimal tentunya ya, atau gerakan-gerakan yang sifatnya untuk maslahat sholat. Misalkan untuk pak sarung, sarungnya mau kedodoran, mau jatuh, pakai ya. Jangan dibiarkan jatuh. Atau antum sibuk sambil megangin kayak gini ya. Nah, untuk maslahat. Yang kesembilan, wafi dalilun. Di situ ada dalil. Ala qabuli khabaril hatif walla silki fi dukhuli syahri Ramadan au khurujihi. Di situ dalil juga diterimanya kabar melalui telepon. Atau yang semisal dengan itu, apalah silki ini? Internet lah ini. Dalam masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Wa ghairu dhalika minal akhbar al-muta'alliqah bil ahkamis syar'iyyah. Dan yang lain dari kabar-kabar yang berkaitan dengan agama. Li'annahu wa inkana nukila al-khabaru min fardin ila fardin. Dimana walaupun dinukilkan khabar, kabar tadi dari individu ke individu yang berikutnya, illa annahu qad khaffa bihi min qara'ini sidqi, melainkan di situ sudah diliputi apa qarinah-qarinah jujurnya. Ma yaj'alu an-nafsu tatma'innu wala tartabu fi sidqil khabar, yang menjadikan jiwa ini tenang dan tidak ragu tentang kebenaran kabar. Wa tajarrubatu al-mutakarriratu ayyadat dhalik, dan pengalaman yang berulang memperkuat yang demikian. Yang sepuluh, al-asir qala at-Tahawi fil hadith dalilun. Berkata at-Tahawi, dalam hadis juga ada dalil, alla anna man lam ya'lam bi fardillah ta'ala. Seseorang yang tidak tahu kewajiban yang Allah wajibkan, walam tablughu ad-da'wah, dan belum sampai kepada dia dakwah, wal fardhu ghairu lazimin lahu, maka yang wajib enggak dilazimkan pada dia. Contoh misalkan tinggal di pelosok, enggak ada dai, enggak ada pengajar agama, enggak bayar zakat, enggak puasa. Apakah mereka berdosa? Tidak. Naam. Tidak berdosa mereka. Kenapa? Enggak tahu kalau disuruh puasa, enggak tahu kalau disuruh zakat. Taunya ya sholat saja, wong kemarin yang kesini cuma ngajari kita sholat, enggak ngajari kita puasa, enggak ngajari kita zakat. Ya. Taib. Itu tadi gambarnya di pelosok. Wal hujjatu ghairu qa'imatin alaih, sementara hujjah belum tegak. Nah, ini juga penting. Ketika orang melakukan satu perkara dalam agama yang menyelisihi sunnah, jangan langsung divonis. Ya barangkali yang sampai kepada dia hanya itu, mungkin bisa dijelaskan baik-baik, ya, dengan cara yang baik, diajak minum, diajak ngopi dulu, ya, atau diajak makan, diajak keluar jalan-jalan, baru di tengah-tengah itu dikasih masukan-masukan. Ya, dalam Islam itu begini loh, begitu loh, ya, yang benar seperti ini. Ya sesuai kemampuan kita saja. Kenapa? Tundukkan hatinya dulu, luluhkan hatinya, baru masuk di situ dakwah. Kenapa? Dakwah itu kan intinya mengkondisikan hati kita, bisa supaya hati kita itu luluh, diseru, baru kemudian masukkan apa yang kita inginkan dalam agama kita. Taib, tidak serta-merta kemudian kita langsung vonis atau kita langsung ajarkan di situ harus begini, harus begini. Terkadang hati dia belum siap menerima, atau hatinya masih ragu, loh siapa dia? Saya enggak kenal. Makanya orang yang dikenal itu lebih cepat ngomong daripada orang yang tidak dikenal walaupun benar. Sehingga orang itu biasanya memang manusiawinya apa? Tergantung lingkungan. Siapa teman-temannya di situ, yaitu yang dia percaya walaupun salah. Ya, dan orang yang jauh walaupun benar karena dia enggak kenal, ragu-ragu. Nah, itu sudah mujarrabah, sesuatu yang memang tajarrub. Nah, di mana kita kok di lingkungan itulah kita akan terbentuk. Nah, walaupun salah. Kenapa? Biasanya orang yang lebih dekat dengan kita lebih mudah berpengaruh. Ya, maka kalau kita di bis misalkan, kita ngasih permen ke penumpang sebelahnya, diterima apa enggak? Takut dia. Oh, mohon maaf. Jangan-jangan dia mau ngasih apa ini? Ya, ini permen. Ya, jelas tulisannya misalkan, ya, apa permen yang ma'ruf ini, relaksa, tulis ini permen, oh ya maaf pak, makasih. Tapi kalau yang bawa teman kita bungkusan gak ada tulisannya, tapi teman kita yakin aja itu makanan, padahal isinya misalkan apa, tanah dilipet-lipet misalnya, tapi kita yakin itu permen. Itu bedanya. Maka kadang-kadang teman itu mengerikan, kalau sudah deket ternyata teman kita apa, ya, tidak memiliki, ya, hal-hal yang baik. Kenapa? Karena lebih cepat kita terima. Maka di situ juga dakwah. Ketika kita ingin dakwah kepada manusia, pertama kali apa? Rangkul, ambil hatinya. Maka dikatakan dalam syair apa? Tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha. Hati itu akan diperbudak oleh orang yang suka berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik pada antum, hati antum kena, antum akan condong kepada dia. Nah, itu kunci. Kalau kita ingin meluluhkan orang, kebaikan, kebaikan, kasih kebaikan, kebaikan, gak usah buru-buru dakwah, ya, kasih hadiah apa, ya, sampai hatinya luluh. Kenapa? Hati itu akan diperbudak oleh orang yang suka berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada kita dan dia banyak, hati kita akan, ya, luluh pada dia. Nah, seperti itu. Kalau enggak, sulit. Kenal aja enggak, ya. Nah, apalagi jauh, apalagi enggak pernah menundukkan hatinya, maka disitulah letak dakwah. Sehingga Rasulullah ketika awal pertama kali dakwah, apa dengan akhlak? Luluhkan hatinya dulu, ajarkan. Annal fahma sartut taklif wa an ibni taymiyata fi misli hadha qawlan ahaduhuma muwafaq lima dhukira wa zadal usuliyun. Ulama ahlul usul menambahkan annal fahma, sesungguhnya pemahaman syaratut taklif itu syarat taklif, pembebanan. Jadi pahami dulu syariatnya, dimengerti dulu hukumnya, ya, setelah itu baru terbebani. Kalau belum, ya belum, enggak paham kok. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkara ini dua pendapat, salah satunya cocok dengan yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari hadis yang ke-66. Walhamdulillah. Bisa dipahami apa yang kita sampaikan? Yang belum jelas, monggo ditanyakan. Ini kita sebentar lagi mau Ramadan. Kalau ada usulan membahas masalah puasa kita bahas, kalau enggak kita lanjut. Soalnya juga sudah sering kita ulang. Faham tuh? Jadi pahami ya. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.